Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di malam 16 Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang kurang sehat jadi sehat, yang sakit jadi sembuh, kemudian semuanya awet sehatnya, barokah, manfaah, panjang umur, dan akhir usia husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Malam ini kita akan belajar tentang nafahat ilahiyah. Nafahat ilahiyah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ala ketahuilah sesungguhnya inna fi ayyami dahrikum la nafahat au kama qala SAW." Sungguh dalam perjalanan hari-hari kalian atau di hari-hari kalian, setiap saat yang kalian lewati, la nafahat, sungguh ada nafahat. Ada nafahat. Nafahat itu jamak dari nafhah, nafahat. Apa itu nafahat? Nafahat adalah limpahan karunia ilahi. Limpahan karunia ilahi. Artinya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan setiap waktu itu ada limpahan karunia ilahi. Ala fata'arradu laha. Maka Rasulullah SAW memerintahkan, ala maka hendaknya kalian fata'arradu laha, menghadang. Ya, menghadang karunia itu. Jangan sampai karunia itu datang dan pergi dan kita enggak dapat. Itu pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nafhah, satu limpahan karunia itu bisa merubah seorang pendosa jadi seorang yang dicintai Allah Ta'ala. Berubah jadi orang yang taat dan dicintai Allah Ta'ala. Dari ahli maksiat menjadi ahli taat. Itu satu nafhah. Apalagi kalau orang mendapatkan curahan limpahan karunia ilahi. Tiap saat dapat. Maka dia akan naiknya itu cepatnya luar biasa. Nah, contoh yang didapati tentang nafahat ini adalah kita belajar dari surat Thaha. Dari surat Thaha. Surat Thaha kita ketahui ayat-ayat awal surat Thaha itulah yang menyebabkan masuknya seorang yang tadinya sangat membenci Islam. Seorang yang tadinya sangat memusuhi Islam itu masuk ke dalam agama Islam karena mendengar surat Thaha. Siapa itu? Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar itu awalnya kan keluar, kemudian lihat ada berapa orang kok mau menuju Baitul Arqam gitu ya, rumahnya sahabat Arqam, tempat berkumpulnya para sahabat yang udah masuk Islam. Kemudian dia nanya, kalian oh ya, mau masuk Islam ya gitu. Beliau kan nanya seperti itu dengan emosi. Maka ada yang nyeletuk, gak usah ngurusin orang lain, adikmu sendiri aja masuk Islam kok. Sayyidina Umar kemudian waktu itu ya emosi marah, pulang ke rumahnya dan langsung itu menempeleng adiknya ya, adik perempuannya, sampai akhirnya mengucurkan darah. Nah, ketika lihat adiknya berdarah itulah Sayyidina Umar tek, di hatinya mulai terjadi sesuatu. Kemudian beliau nanya, apa atau yang menyebabkan kalian itu masuk Islam? Apa itu? Al-Quran itu apa? Coba tunjukkan pada saya Al-Quran. Mana ini? Surat-surat Al-Quran yang ada sama kamu. Bahas ini gitu. Adiknya dengan tegas mengatakan, tidak boleh kamu najis. Ya, gak boleh kamu membaca Al-Quran. Kamu harus wudhu dulu, bersuci dulu, baru boleh pegang Al-Quran. Maka Sayyidina Umar bersuci, kemudian dia baca surat Thaha. Thaha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Itu kalau dirasakan betul kita memang bisa nangis itu. Thaha, Allah manggil Nabi Muhammad SAW. Thaha, ini kan namanya Rasulullah SAW. Thaha, Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Sungguh kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu wahai Rasulullah agar engkau menjadi susah atau celaka. Enggak. Al-Qur'an ini tidak akan buat engkau celaka, buat kamu susah. Allah enggak mau buat engkau susah. Ketika baca ayat ini langsung nangis tuh Sayyidina Umar. Langsung menangis. Ya. Kemudian menghampiri Rasulullah SAW, minta diantarkan. Di mana Rasulullah? Singkat cerita, pergi ke Baitul Arqam, ketuk pintu, sahabat pada kaget yang di dalam. Siapa? Umar. Yang di dalam kaget. Ya Rasulullah, ini Umar. Pada ketakutan. Karena Sayyidina Umar ini memang luar biasa. Punya sesuatu gitu. Gagah orangnya, berani. Maka ketika itulah Rasulullah SAW menunjukkan kepemimpinannya. Wa in kana Umar. Buka pintunya meskipun Umar. Dibuka sama Rasulullah SAW ya. Kemudian, "Maafa kamu gitu. Maafa kamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah." Masuk Islam. Nangis tuh semua sahabat, pelukan. Wah, mereka senangnya luar biasa. Masuk Islam lah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Ini bermula dari ada nafhah ilahiyah. Nafhah itu timbul ya karena membaca Al-Qur'an. Muncul, dapat tep masuk ke hati, berubah. Yang tadinya benci menjadi cinta. Yang tadinya memusuhi menjadi membela. Yang tadinya kufur menjadi iman. Itu nafhah. Makanya kita enggak boleh menyia-nyiakan. Ya, tidak boleh menyia-nyiakan setiap momen dalam ibadah. Jangan meremehkan. Kadang kita meremehkan ba'diyatul isya. Bisa jadi ketika kita sholat ba'diyatul isya itu dapat nafhah ilahiyah yang besar, jadi waliullah. Tak ngerti kita. Jangan meremehkan senyum pada seorang. Bisa jadi ketika kita senyum pada seorang itu pas nafhahnya masuk ke kita. Kenapa? Karena kita dalam kebaikan. Menghadangnya itu dengan amal soleh. Begitu kita kebaikan, kemudian nafhah itu turun, pas ikhlasnya kita, beng, jadi deh. Tiba-tiba naik derajatnya, jadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, contoh dalam Al-Quran di surat Thaha ini juga. Kalau kita baca surat Thaha, ayat 9. Wahal ataka haditsu Musa. Wahal ataka haditsu Musa. Apakah belum tiba kepadamu kisah Musa? Haditsu Musa. Apakah belum tiba kepadamu kisahmu Musa? Idh ra'a naran faqala li ahlim kuthu inni anastu nara. Ketika dia Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api." Inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Mudah-mudahan aku dapat membawa api, sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik, innaka bilwadil muqaddasi tuwa, wa nakhtartuka fastami' lima yuha, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, wa aqimis salata li dhikri. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litudza kullu nafsin bima tas'a fala yasudannaka anha man la yu'minu biha wattaba hawahu fatarda wama tilka biyaminika ya Musa. Dan ini kita akan bahas insyaallah. Enggak usah lama-lama tapi enggak sedikit. Insyaallah barokah. Jadi Nabi Musa diceritakan dalam surat Thaha ini, kita kalau baca Al-Qur'an itu kisahnya semua indah, enggak ada yang enggak indah. Karena yang menceritakan adalah Allah yang Maha Indah. Ya, kisahnya semua indah karena yang menceritakan adalah Allah yang Maha Indah. Sehingga kalau kita enggak bisa melihat keindahan kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an, berarti memang hati kita enggak indah. Hati kita enggak indah. Jangan baca terjemahannya. Terjemahan itu ya begitulah namanya juga terjemahan. Ya, terjemahan itu enggak bisa seperti aslinya. Enggak. Mukjizat Al-Qur'an itu bukan di terjemahan Al-Qur'an. Mukjizat Al-Qur'an itu dalam Al-Qur'annya. Dalamnya. Makanya kalau kita mau betul-betul merasakan dan mendapatkan sesuatu, ya harus belajar bahasanya. Lawang muslim kok belajar bahasa Arab berat, gara-gara cuman pengen ngobrol sama bule belajar bahasa Inggris semangat. Betul, betul, betul. Gara-gara cuman pengen bisa ngobrol sama bule, gara-gara pengen kelihatan keren, gara-gara itu katanya bahasa internasional, belajarnya luar biasa. Tapi dikasih tahu oleh Allah Ta'ala, ini bahasa Arab itu bukan bahasanya orang Arab. Bahasa Arab itu bahasanya Al-Quran. Allah tidak mengatakan bahasa Al-Quran, tapi Allah mengatakan bahasa Arab. Karena Allah ingin kita belajar bahasa Arab. Ada kemuliaan di situ. Dan nanti lughah ahlul jannah itu adalah bahasa Arab. Itu bahasanya penghuni surga. Udah dikasih tahu sama Allah, ini lughah interakhirat, bukan internasional. Lughah interakhirat, bukan cuma internasional, sampai ke akhirat tuh bahasa akan dipakai. Tapi tertarik saja tidak. Gitu kok ngakunya ya muslim sing apik, ya tanda tanya. Ya, kalau udah tertarik berarti sudah bagus. Perkara belajar enggak belajar wallahu a'lam. Tapi tertarik dulu loh. Ini banyak yang enggak tertarik, bahkan menganggap enggak penting sih. Enggak penting bahasa Arab, enggak penting. Menganggap bahasa Arab enggak penting sama aja menganggap belajar Al-Qur'an tidak penting. Karena itu satu paket itu, enggak bisa dipisahkan. Mau belajar bahasa Arab dengan bagus, ya dia harus belajar mau belajar Al-Qur'an dengan bagus, maka juga harus belajar bahasa Arab dengan bagus. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu karena pengin pelajari Al-Qur'an tuh sampai belajar bahasa Arab ke pedalaman. Kenapa? Karena orang-orang yang bahasa Arabnya murni udah punah. Yang ada bahasa Arab modern. Sedangkan untuk ngerti Al-Qur'an harus sesuai dengan bahasa di saat diturunkannya. Bahasa kunonya, Arab yang asli itu. Yang ada ini sekarang kan udah Arab macam-macam ini. Iya, bahasa Arabnya udah terkena dunia maya. Jadi bahasanya ya jadi kecampuran dunia maya. Bahasa modern. Hei, bahasa Arab yang asli itu yang tahu benar adalah orang-orang yang di desa di pedalaman. Imam Syafi'i yang orang Arab, yang dari kecil lahir bisa bahasa Arab, itu masih belajar bahasa Arab sampai ke pedalaman. Hebat bahasa Arabnya. Gitu kok ada yang mengatakan Imam Syafi'i enggak mudeng Al-Qur'an, enggak mudeng hadis. Ini ya lucu tuh ya. Ini ya lucu. Bahkan dia mengatakan Imam Syafi'i salah, yang betul dia kan. Hebatnya luar biasa. Maka saya selalu mengatakan, saya pilih salahnya Imam Syafi'i daripada benermu. Kalau benermu masih ditakukan, kalau salahnya Imam Syafi'i benar menurut Rasulullah SAW. Ya, salahnya Imam Syafi'i benar menurut Rasulullah SAW. Sebab Rasul bersabda dalam sebuah hadis, orang itu kalau ijtihad, ijtihadnya benar pahalanya 2. Kalau ijtihadnya salah pahalanya 1. Artinya salahnya itu tetap benar, buktinya dikasih pahala. Nah kalau benermu, ya buat saya salah. Karena keilmuanmu belum teruji gitu loh. Keilmuanmu belum teruji. Kalau ini memang pakar ya, ini pakar tuh enggak mungkin ngomong asal-asalan, semua ditimbang dengan macam-macam, kemudian dengan khaufnya, takutnya sama Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i radhiyallahu taala itu saking takutnya sama Allah, pernah beliau itu naik kereta kuda, dokar kalau bahasa apa namanya Solonya itu ya. Bendi itu bahasa mananya, enggak tahu nih, bahasa Indonesia kan macam-macam, ada dokar, ada bendi, ada keretaku kuda. Naik kereta kuda mau ke pasar. Di tengah jalan beliau mengatakan kepada abangnya itu, "Bang, berhenti, Bang. Berhenti, Bang. Mas, berhenti dulu." Turun dari keretanya, kemudian Imam Syafi'i jalan kaki cukup jauh gitu ya. Setelah itu kembali lagi ke keretanya. Ditanya sama abangnya tadi, "Kenapa tadi kok turun jalan kaki?" "Saya ambil tongkat saya jatuh." "Lu kenapa kok tadi enggak minta muter balik saja?" Jawabannya, "Tadi kan transaksinya saya naik kereta kamu dari tempat saya berangkat menuju pasar. Tidak ada transaksi balik ngambil tongkat saya dulu. Nanti saya dihukum sama Allah Ta'ala. Karena enggak jujur dalam jual beli." Ini Imam Syafi'i. Lah awak mungkin modelnya kayak ngopo. Ya saya pilih Imam Syafi'i daripada kita-kita ini gitu loh ya. Nah, kita pilih orang yang betul-betul ketakwaannya teruji, keilmuannya teruji. Jadi jangan ragu dengan ajaran Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu dan 3 madhab yang lain. Itu orang-orang yang luar biasa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan Al-Qur'an ini dengan bahasa Arab. Ya, dengan bahasa Arab. Ada sesuatu di situ. Ya, ada sesuatu di situ. Kita akan pelajari sebagian daripada apa yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an di surah Thaha. Allah menyatakan, kamu sudah mendapati beritanya atau kisahnya Musa belum? Udah nyampe ke kamu belum nih cerita Musa ini? Kemudian Allah menceritakan. Ya, Allah menceritakan. Ketika dia Musa melihat api, ketika Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, yaitu istrinya. Nabi Musa itu manten, ya, nikah sama anaknya Nabi Syuaib. Itu ketemu jodoh enggak sengaja itu. Ketemu jodoh enggak sengaja. Jenengan ketemu jodohnya sengaja atau enggak sengaja? Ya, asalnya apa? Asalnya Nabi Musa itu istirahat, capek, lelah. Terus kok lihat ada orang itu ngambil apa namanya? Air di sumur. Kemudian sumurnya ditutup sama batu ya, biar enggak semua orang bisa ngambil. Nah, lihat ada dua wanita itu, karena yang ngambil itu laki-laki, dua wanita itu akhirnya urung diri gitu. Urung diri, nanti dululah biar laki-laki selesai. Nah, yang laki selesai, perempuan itu ngambil air, ternyata kan susah tuh nyingkirkan batu. Nabi Musa bangun. Kemudian yang kedua itu suruh menyingkir, batunya disingkirkan, Nabi Musa ambilkan air. Nah, yang perempuan ini lihat, ini orang baik ini ya. Enggak seperti wanita zaman sekarang ganteng. Enggak begitu. Orang zaman sekarang nih yang dicari cuman gantengnya gitu. Oh, tampan orangnya oke gitu kan ya. Enggak. Ini langsung nilainya ini orang baik. Ini orang baik. Maka apa namanya? Dia pulang cerita sama ayahnya. Ada orang baik begini. Ayah, gimana kalau kita pekerjakan di sini? Oke, gitu kan, singkat cerita ini bahasa saya ya, bahasa bebas. Nanti detailnya baca tuh ditafsir sama di Al-Qur'an. Maka kembali ini anaknya Nabi Syu'aib tuh dan berkata, "Ayah, kami manggil kamu untuk membalas budimu karena udah ngambilkan air buat kami." Akhirnya Nabi Musa ikut. Ya. Tapi Nabi Musa ngomong kepada dua wanita tersebut, tolong kalian jalan di belakang saya yang jalan di depan. Nah, ini yang tahu rumah yang mana ini? Ya, yang perempuan atau yang laki ini? Yang tahu rumah kan perempuan ini ya. Nabi Musa kan nggak tahu apa-apa, betul ya? Tapi Nabi Musa berkata, tolong kalian jalan di belakang, saya mau jalan di depan. Ya, nanti tinggal saya dikasih kode saya, belok kanan, belok kiri kode, dan kodenya nggak pakai bicara. Kodenya lempar batu, kanan, kiri. Ngomong aja gak mau. Nabi Musa jalannya di depan. Kenapa? Tamshi al-stihya. Perempuan ini jalannya dengan penuh rasa malu. Gak seperti wanita zaman sekarang. Udah katok rapet. Ya, kaos japret. Jalannya megal, megol. Lirik kanan, lirik kiri. Kemudian kasih kode. Oh, ayu toh aku. Cantik toh saya. Hadir gak orangnya ini? Wah, hadir itu ya. Tak tahu tuh di belakang situ ada enggak itu ya. Mungkin lagi nonton ini. Itu gal-gal seperti itu, enggak ada rasa malu. Tamshi al-istihya. Jalan perempuan itu dengan rasa malu. Jadi nundukkan pandangan, malu ya, enggak jalan di depan laki-laki, enggak, di belakangnya. Kenapa? Karena kalau jalan depan laki-laki itu kan nanti kelihatan tuh loh. Jalan tuh kan itu tetap bentuknya ada, betul kan ya? Masa harus saya jelaskan? Enggak usah lah ya. Jalan gitu. Nah, Nabi Musa enggak mau nanti kalau tersingkap kena angin ya, tersingkap nanti kelihatan. Kalau jenengan rezeki gitu kan ya. Ah, kacau ini kan. Ya. Kawan-kawan ini rezeki katanya. Enggak sengaja kok, Beb. Enggak sengaja kok direkayasa itu ya. Mbak di depan dia ya, itu namanya sengaja itu ya. Nah, ini. Akhirnya Nabi Musa dipek mantu, gitu kan ya. Ini si perempuan paham nih cocok dijadikan suami, cocok dijadikan suami. Maka pilih suami itu nomor satu agamanya, bukan gantengnya, bukan sugihnya, bukan keturunannya. Nomor satu agamanya, tapi jangan lupa gantengnya juga. Nabi Musa yang ganteng. Ya, jangan lupa turunannya, itu nabi, turunan para nabi. Jadi harus lengkap. Semua dipenuhi, tapi nomor satu kamu lihat agamanya. Kalau agamanya gagal udah coret, walaupun gantengnya seperti apapun, ya. Tapi agamanya jeblok, ya udah, dadah, baik gitu ya. Ya, yang lain masih banyak. Ini di Raudhah ini banyak yang bujangan, betul kan ya? Oh betul, ya. Betul Mas Agus. Ya, itu Mas Agus tuh di sana itu. Saya dudukkan di samping saya upload di YouTube, wajahnya tegang terus. Kebetulan kok babnya jangan putus asa. Persis seperti wajah orang lagi putus asa. Ya. Persis seperti orang lagi putus asa. Tegang betul. Kalau Mas Seto ini kan enggak senyum-senyum. Ya. Ini sudah, dia sudah kasih kode, aku jombok syuting. Udah ngomong nih, mau di bagian streaming. Lanjut. Ya. Sama Nabi Syu'aib alaihi salam. Anaknya ngomong, ini kalau mau ngangkat pegawai yang bagus ya seperti ini. Ya, kalau mau ngangkat karyawan yang bagus seperti ini. Maksudnya apa? Itu bahasa anak kepada bapak. Bahasa anak kepada bapak. Kalau cari mantu yang seperti ini loh pak, begitu loh. Cuman bahasanya halus, bapak ayo mudengan, gak kacus jenengan. Gak seperti anda, gak seperti saya. Dikasih kode anaknya begitu ya gak paham begitu kan ya. Ini maksudnya kode pak, kalau cari mantu ya seperti ini. Seperti ini. Akhirnya dinikahkan oleh Nabi Syu'aib kepada putrinya tersebut. Salah satu putrinya dinikahkan. Nah setelah tamat khatam belajarnya 8 tahun kalau gak salah kan. Ditawari 10 tahun tapi Nabi Musa pilih yang waktu singkat itu. Sebagian tafsir mengatakan pilih 10 tahun. Ada beda pendapat. Akhirnya berangkat. Balik kemana? Ke Mesir. Tapi udah bekal ilmu. Balik ke Mesir bekal ilmu. Artinya gini loh, orang mau dakwah itu enggak kotongan, enggak mari yang penting dakwah. Yo enggak, dakwah yo dakwah, belajar dulu 8 tahun. Ada ilmunya. Ada ilmunya. Jangan dikira Allah mengangkat karyawan bodoh-bodoh gitu. Kita ini lagi jadi karyawannya Allah kok. Dakwah itu kita tugasnya sama Allah. Enggak ada nabi bodoh itu enggak ada, rasul bodoh ya enggak ada. Enggak ada judulnya dai bodoh. Kalau dai bodoh ya dicoret dari daftar doa. Dai itu harus pintar, belajar dulu. 8 tahun dia belajar. Nabi Musa alaihissalam belajar 8 tahun baru dilepas. Baru dilepas. Nih, balik ke Mesir. Kembali ke Mesir, udah dilepas sama gurunya Nabi Syu'aib alaihissalam. Balik ke Mesir. Di tengah jalan, malam gelap gulita. Maklum, enggak bawa korek karena enggak ngerokok. Ya kalau anda ini kan perokok-perokok ini ya, masuk masjid rokok dikantongi, korek juga dikantongi ya. Ini kadang ya perokok-perokok enggak punya adab begitu kan. Masuk rumahnya Allah ya rokok dikantongi. Saya punya teman tuh perokok tapi adabnya luar biasa. Saya kaget mau masuk masjid tuh rokoknya dikeluarkan ditaruh di jok motor. Kenapa? Enggak pantas, Bib. Enggak pantas. Ini kan sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh. Masa saya bawa barang jelek masuk ke dalam masjid? Keren ini bisa dapat ampunan cuman gara-gara begitu. Ini berarti kan hatinya luar biasa, ada ta'zim. Ada ta'zim. Maka enggak ada api. Malam gelap gulita. Laper. Ya, laper. Bekalnya enggak cukup banyak. Karena judulnya juga bukan pedagang, bukan konglomerat. Ini seorang yang memang jalan lillahi ta'ala. Ya bawa bekal, tapi kan sejalan jauh kurang tuh bekalnya. Maka beliau mengatakan pada istrinya, "Tunggu di sini." Ya, tunggu di sini. Saya mau ke atas sana itu ada api. Siapa tahu nanti saya boleh minta apinya. Ya, boleh minta api. Maksudnya minta api itu apa? Udah tahu ada api kok boleh minta api. Bukan minta api, maksudnya boleh dapat sesuatu yang bisa dimakan gitu loh. Nanti saya bawa turun kita makan bisa itu. Karena orang Arab itu, ya, orang Arab persis orang Jawa dulu. Lah kalau sekarang wallahu alam. Ya, saya enggak tahu kalau sekarang. Orang Arab ya, dulu itu ya sama orang Jawa dulu tuh mirip. Kenapa? Seneng sama tamu. Saya buktikan kalau orang Jawa senang sama tamu, boleh. Orang Jawa itu kalau punya rumah mesti ada pendoponya di depan. Betul kan? Pendoponya besar. Untuk apa? Terima tamu. Itu orang Jawa suka sama tamu. Lah kalau jenengan suka enggak sama tamu? Hah? Buktikan dulu. Ya, nanti saya tak mertamu suka enggak? Ah, belum tentu. Ya perlu dibuktikan. Saya mau ke rumah Mas Suroto sampai sekarang aja dilarang. Gak boleh. Itu Suroto, sur sama ke rumahmu. Jangan Bib, jangan Bib. Sur saya tak mampir. Gak boleh Bib, jangan Bib. Loh tuh gak boleh kan. Mau mertamu gak boleh. Lanjut ya. Maaf ini biar gak terlampau tegang ya. Maka Nabi Musa naik ke atas gunung. Naik ke atas gunung. Sampai di sana. Ya, ternyata ya, tidak ada orang. Biasa kalau ada api unggun di situ ada kemah gitu. Nanti ada yang duduk-duduk, ada yang bakar kambing. Asik ya? Ya, saya tuh dari dulu pengen di Raudhah itu ada kambing guling. Sampai sekarang belum keturutan gitu ya. Ya, motong kambing dibakar langsung gitu ya, tapi di atas gunung. Ya, di atas gunung ya, yang udaranya dingin itu. Waktu purnama seperti sekarang ini kan di malam 16 ya. Waktu purnama bagus rembulannya, kemudian kambing bakar. Cocok enggak nih? Cocok. Emang jenengan kok kambing itu cocok. Apalagi kambing dibakar. Nah, hasilnya apa yang terjadi? Ternyata di situ enggak ada kemah, enggak ada apa-apa. Justru tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang tanpa suara. Jadi jangan dikatakan tiba-tiba ada suara ya Musa, bukan. Dengan suara yang tanpa suara, kalimullah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan inni ana rabbuka. Falamma ataha nudiya ya Musa. Ya. Maka ketika dia mendatangi tempat api itu, dia dipanggil, "Ya Musa, hei Musa. Hei Musa. Inni ana rabbuka. Sungguh aku adalah Tuhanmu. Maka lepaskanlah kedua sandalmu, karena sungguhnya engkau berada di lembah yang suci, yaitu lembah tua." Nomor satu nih. Kalau jenengan kira-kira gregeli enggak? Ada panggilan ya, entah bentuknya bagaimana, yang jelas itu panggilan yang menyatakan ya, terjemahannya menyatakan, "Aku Allah, kamu di lembah yang suci, lepas sandalmu." Jadi nomor satu, Nabi Musa itu disuruh melepas sandal. Apa tafsir oleh para ulama? Tafsirnya ada dua. Tafsir yang pertama adalah bagaimana Allah membuat Nabi Musa itu tidak kaget. Karena begitu dikasih tahu, "Aku adalah Allah," kaget. Kaget loh ya. "Aku adalah Allah," gitu. Coba jenengan gitu ya. Mesti naik ke atas gunung, tiba-tiba ada suara yang benar, tapi ini suara benar ya, suara manusia gitu ya, berkata, "Aku adalah Sunan Kalijogo." Dan betul-betul Sunan Kalijogo, bukan demit, bukan jin, bukan setan gitu ya. Kira-kira gregeli enggak? Gregeli kan ya. Nah, orang yang pinter itu, ini bahasa komunikasi. Al-Quran itu ilmu komunikasinya luar biasa. Saya itu gak pernah kuliah, apalagi kuliah komunikasi. Tapi insya Allah gak kalah komunikasinya sama lulusan komunikasi. Di sini ada murid saya lulusan komunikasi ini. Ada di sini. Insya Allah gak kalah. Kenapa? Karena saya diajari ilmu komunikasi oleh guru saya lewat Al-Quran. Bagaimana Allah Ta'ala itu berkomunikasi kepada hambanya. Nabi berkomunikasi kepada umatnya. Coba perhatikan ini. Ditanya sama Allah, ya Allah mengatakan, "Hei Musa, aku Allah." Kaget. Kaget kan? Langsung disapa sandalnya, "Lepas sandalmu." Nah, teralihkan dari Allah ke sandal. Ya, "Kamu bawa apa?" Kan teralihkan. Misalnya kita ya orang kaget, terus kita tanya, "Itu di tanganmu megang apa?" "Handphone ya," gitu kan. Konsentrasinya teralih. Nah, itu cara Allah Ta'ala untuk membuat hambanya itu enggak kaget gitu loh. Enggak kaget. Satu tafsir mengatakan itu. Tafsir yang lain mengatakan, ikhla'na alaih, sandal itu wujud daripada dunia. Kalau kita mau masuk ke haribaan Allah Ta'ala, hadirat Allah Ta'ala, dekat sama Allah, maka dunia ini gak boleh dibawa. Dunia harus dilepas. Tinggalkan duniamu. Ya, tinggalkan duniamu. Engkau di lembah yang suci. Wa nakhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku telah memilihmu. Aku telah memilihmu. Ini kalimat dahsyat nih, kalau kita mau ngerasakan ya. Aku telah memilihmu, maka dengarkan apa yang akan diwahyukan kepadamu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Yang pertama mengatakan, akulah Tuhanmu yang maha memelihara dirimu. Rabb itu yang maha memelihara. Diingatkan dulu Nabi Musa. Kalau yang mengurusi Nabi Musa itu Allah Ta'ala. Dari mulai lahir, Fir'aun buat pengumuman. Fir'aun buat pengumuman, kalau ada bayi laki-laki, bunuh. Ya kan? Bayi laki-laki lahir, bunuh. Fir'aun buat pasukan khusus cari bayi laki-laki. Tapi karena Allah yang maha memelihara Nabi Musa alaihissalam dan hamba-hambanya, maka Allah justru mengatur agar Nabi Musa sampai ke tangan Fir'aun. Maka ibunya diperintahkan oleh Allah untuk mengalirkan Nabi Musa di sungai. Kemudian masuklah ke istana, sungai yang masuk ke istana. Kemudian diterima oleh istri Fir'aun. Akhirnya diambil anak angkat. Anehnya di situ, yang namanya Fir'aun pengen bunuh bayi laki-laki. Ketika bayi laki-laki yang dicari diantarkan sampai ke tangannya, Fir'aun gak bisa nyentuh, gak bisa bunuh. Justru merawat Nabi Musa, bahkan tidur di kamarnya Fir'aun. Ini loh Allah, Rabbul Alamin, yang maha ngurusi alam semesta. Makanya gak usah bingung. Gak, kalau udah diurus Allah tuh jangan tanya caranya. Caranya bagaimana? Kamu gak usah nanya. Ya, Allah yang ngurus. Caranya gak usah nanya. Indah caranya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diingatkan, ana rabbuka, akulah yang ngurusin kamu. Ya. Setelah itu diingatkan lagi kepada jati dirinya Allah subhanahu wa ta'ala, innani anallah, sungguh aku adalah Allah. Sungguh aku adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni, tidak ada sesembahan kecuali aku. Maka sembahlah aku, ngabdilah kepadaku. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku, menyebut aku. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litudza kullu nafsin bima tas'a. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Oleh karena itu janganlah engkau dipalingkan dari hari kiamat oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa. Itu kan ya? Ini ada satu cerita tentang innani anallah. Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu taala anhu. Ya, itu beliau pernah jalan. Jalan nih sufi ini ya, orang soleh. Makanya kadang zaman dulu itu banyak orang yang memfitnah orang-orang soleh. Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu taala anhu jalan dan lisannya mengucapkan innani anallah, innani anallah, innani anallah, innani anallah. Orang yang dengar langsung mengatakan Abu Yazid sudah musyrik, dia ngaku dirinya sebagai Allah. Maka orang enggak boleh tergesa-gesa. Itu dia mengucapkan innani anallah, sungguh aku adalah Allah, musyrik dia, dia ngaku dirinya Allah. Padahal saat itu Abu Yazid Al-Bustami lagi mentadaburi ayat Al-Quran ketika Allah mewahyukan kalamnya kepada Nabi Musa. Innani anallah, innani anallah, innani anallah. Dirasakan betul oleh Abu Yazid. Cuman orang yang gak suka kemudian mengutip ucapan tadi dan mengatakan Abu Yazid telah murtad karena dia ngaku dia adalah Allah. Ya, innani anallah. Allah memproklamirkan aku adalah Allah. Ya, Nabi Musa kaget lagi. Mau cari api, ngerti-ngerti diangkat jadi rasul ya. Kemudian dikasih tahu aku adalah Allah gitu ya. Dengarkan nih wahyunya. Kamu harus dirikan sholat gitu kan. Kaget Nabi Musa nih, kaget. Maka Allah kembali nyapa Nabi Musa. Diturunkan lagi. Pola pikirnya diturunkan, diajak mikir, enggak mikir akhirat. Enggak mikir Allah gitu ya. Tapi mikir dunia. Allah mengatakan, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Disapa lagi, Musa, tangan kananmu itu bawa apa? Habis ngomong Allah, ya, ngomong sholat, ngomong kiamat, Allah berubah jadi ngomong, apa di tangan kananmu? Apa itu di tangan kananmu? Nanya tongkat itu ya. Allah kan tahu itu tongkat ya. Tapi kenapa Allah nanya? Untuk menurunkan ketegangan yang ada pada diri Nabi Musa alaihissalam. Itu loh indahnya Al-Quran. Kalau kita tahu nih cara-cara Allah ini, kita bisa ngomong sama orang tuh enak, kelihatan tegang, oh belokkan dikit, gitu kan ya. Maka saya kalau ceramah sama jenengan gitu kan, ketok tegang tak belokkan lagi itu. Kalau enggak nanti ndredeg semua. Otaknya yang ndredeg gitu ya, otaknya ndredeg gak kuat. Nah, ini metode komunikasi yang ada dalam Al-Quran. Bisa dipakai kalau bapak ngomong sama anak, ya atasan ngomong sama bawahan, ya. Jangan kenceng terus gitu. Jadi harus ada seninya berbicara. Nah, apa yang terjadi? Nabi Musa kesempatan bicara. Dia tadi kan diem toh. Diem. Ketemu Allah. Ini Allah yang bicara sama saya. Saya dianggap jadi rasul. Kiamat, sholat gitu ya. Nah, ada isapa apa Nabi Musa? Tapi begitu ditanya, "Wa matilka bi yaminika ya Musa?" "Eh Musa, tangan kananmu megang apa?" Maka baru disitulah Nabi Musa menjawab, "Qala hiya asai atawakka'u 'alaiha wa ahshu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribun ukhra." Dia Musa berkata, "Ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain." Ya, ada manfaat yang lain. Dia mengatakan itu untuk angon, ya, untuk merontokkan daun, untuk angon, kemudian untuk pegangan di tongkatnya, ya. Nabi Musa jawab, "Ini tongkat saya manfaatnya untuk ini loh ya Allah. Tongkat saya manfaatnya untuk ini loh ya Allah. Tongkat saya manfaatnya untuk ini loh ya Allah." Loh, ini Nabi Musa ini ditanya sama Allah, "Itu apa? Itu di tangan kananmu apa?" Tongkat, selesai kan? Tongkat, selesai. Tapi karena Nabi Musa ini dalam keadaan yang masih ya jelas anu toh ya. Kalau bahasa kita deg-degan gitu kan ya. Deg-degan, maka untuk melepaskan ketegangannya beliau bicara sebanyak mungkin. Ya orang kalau gugup itu kemudian ada kesempatan bicara kan ngomongnya ngeraco kemana-mana gitu kan ya. Nah Nabi Musa kesempatan untuk melepaskan ketegangannya, maka berkata, "Ini tongkat, saya bisa bertumbuh dengannya, bisa ngurus kambing pakai ini. Oh ini ada manfaatnya banyak ya Allah, manfaatnya banyak ya Allah." Nah ini singkat cerita. Kalau kita lanjutkan nih panjang nih ceritanya. Saya enggak mau ngambil bagian cerita Nabi Musa malam ini ya, enggak ambil di situ. Tapi tadi nafahat ilahiyah. Nafahat ilahiyah. Karena ini aja udah 40 menit kurang lebih bicara. Ya, 40 menit. Nafahat ilahiyah. Garis bawahnya di sini. Nabi Musa alaihi salam berjalan ke atas bukit cari api, cari makanan. Tapi ternyata di situ bukan dapat api, justru dapatnya adalah derajat kerasulan. Derajat kerasulan lengkap dibekali tongkat yang bisa jadi ular. Artinya diberi mukjizat. Niatnya cari api, tapi demi kebaikan keluarganya, artinya niat yang baik, Allah beri kebaikan yang tiada tara, diangkat jadi rasulnya. Di sini ulama mengatakan, jangan remehkan niat baik sekecil apapun. Bisa jadi karena hadir majelis seperti ini, kita anggap cuma majelis pada terawih, duduk-duduk, makan kacang, makan telo gitu kan ya, makan puhung. Mungkin nih hal yang dipandang remeh, kecil gitu. Kadang nafsu kita ngomong, ah ini kecil biasa ya. Ternyata di sini kita tiba-tiba dikasih Allah derajat yang tinggi, itu bisa terjadi. Nah itu yang dimaksud nafahah ilahiyah. Hadanglah. Cegatan kalau coro jawane ya. Dicegat. Dihadang gitu. Jangan sampai nafahat itu loh lolos. Nah makanya kita gak boleh. Kalau ada orang gak pernah datang majelis, tiba-tiba datang majelis kita ngomong dungaren. Nah ini bahaya ini. Itu mendungarenkan orang. Dungaren itu bahasa Indonesia nya apa itu? Tumben. Tumben itu bahasa Jawa juga gitu. Tapi udah jadi bahasa Indonesia kan, dungaren, tumben, gak biasanya gitu kan ya. Gak biasanya kamu datang, tumben datang nih, gak biasanya kamu datang. Akhirnya besok gak datang lagi, tanggung jawab kamu. Kamu tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang gak pernah datang justru bagus. Kalau guru saya mengatakan, orang yang gak pernah datang majelis, ketika dia datang majelis, itu pahalanya lebih besar daripada yang udah biasa datang majelis. Dari sisi hatinya. Kenapa? Orang yang gak pernah datang majelis, itu mau berangkat ke majelis, itu hatinya udah deg-degan luar biasa. Wah ini kira-kira baju saya pantas gak ya ini ya? Ya ini. Nanti saya dilihat orang gimana ya? Oh kira-kira saya duduknya harus dimana ya? Dia berangkat tuh dengan perhatian, ngatur bener, pengen hadir majelis. Jamnya diperhatikan, stylenya diperhatikan. Tapi kalau kita yang udah tiap hari datang ke sini, walaupun sudah kacang udah keluar, duduk-duduk selesai gitu ya. Gak ada takzimnya kurang. Masyhadnya kurang, takzimnya kurang. Karena takzimnya kurang ya pahala istiqomahnya itu dapat poin istiqomah. Tapi dari sisi hati takzim tadi kita kalah dengan orang yang enggak pernah hadir majelis. Enggak pernah hadir majelis. Nah, makanya jangan remehkan kalau ada orang enggak pernah hadir tiba-tiba hadir. Siapa tahu pas dia hadir hari itu Allah beri dia sesuatu dan berubah menjadi yang luar biasa. Ini prinsip itu, nafahat ilahiyah. Dan dalam setiap perjalanan waktu ada nafahat. Di setiap ibadah ada nafahat. Satu contoh cerita untuk menutup kajian ini, satu contoh cerita. Ada satu hamba Allah yang ahli maksiat. Hidupnya itu maksiat terus. Suatu hari ada pengemis tua, orang tua minta-minta. Tapi orang tua ini minta-minta beneran gitu. Mas, saya udah gak makan berapa hari, tolong beri saya sedikit uang untuk beli makanan atau beri saya makanan. Jawab anak muda tadi, Pak, mohon maaf, saya gak punya uang dan saya gak punya makanan. Jadi anak muda ini dia dalam kondisi bermaksiat habis-habisan. Kemudian dia tersadarkan, tapi gitu ya, dia masih bimbang ini, tobatnya itu masih tanda tanya. Tiba-tiba ada pengemis seperti itu. Anak muda tadi pun mengatakan, Pak, gak usah bingung deh Pak, ini nih, saya kan pakai celana sama pakai baju. Ini di tengah padang Sahara ya, seperti orang ihram dulu, ada bawahan, ada atasan. Dan ini atasan saya, Bapak jual, nanti buat makan ya Pak ya. Oh, terima kasih nak. Gak lama setelah itu, anak muda tadi ketemu orang soleh. Ditanya sama orang soleh tadi, anak muda ini tobat kan? Tobat tadi masih tanda tanya nih, tobatnya diterima atau tidak? Karena maksiatnya itu, mohon maaf, tiap malam dia berzina, dan bukan cuma dengan satu wanita. Pezina kelas berat. Jadi dosanya itu gak ukur ya. Dosanya gak ukur. Kemudian dia ketemu orang soleh. Orang solehnya lihat anak muda ini kok wajahnya pucat. Ya, wajahnya pucat. Kemudian kedinginan. Tanda-tandanya itu tanda-tanda orang soleh. Tapi karena banyak orang soleh yang gak soleh, artinya palsu. Maka orang soleh ini nanya sama anak muda tadi karena lisannya itu dzikir gitu ya. Kamu cinta Allah ya? Oh iya, saya cinta Allah. Jangan ngaku-ngaku. Buktikan kalau kamu cinta Allah. Maka anak muda tadi ngomong, Bapak berani nanggung resikonya? Oh siap. Orang soleh tadi mengatakan, siap. Resikonya apapun saya tanggung. Ya udah Pak. Maksudnya orang soleh tadi, coba kamu panggil Allah, sebut nama Allah. Kalau kamu cinta itu panggilanmu pasti terasa sesuatu. Nyebut Allah itu kalau orang soleh rasanya lain sama orang biasa. Coba kamu sebut Allah. Orang soleh ini pengen dengar gitu ya. Ini soleh bener enggak? Dari zikirnya aja kelihatan tuh nanti. Dari zikirnya kelihatan. Akhirnya anak muda ini teriak, Allah! Blep, jatuh dan meninggal dunia. Orang solehnya yang bingung. Di padang Sahara, lah ini maksudnya siap nanggung resikonya enggak gitu ya. Di padang Sahara sendirian ada jenazah Muslim. Kewajibannya apa? Memandikan, ngafani, nyolatkan, memakamkan. Begitu kan? Akhirnya dikasih tanda itu, kasih penghalang. Jenazahnya itu kasih penghalang, ditinggal dulu sama orang soleh ini ke desa terdekat untuk cari bantuan. Kembali ke lokasi yang ada jenazah tadi, ternyata tandanya masih ada, jenazahnya udah gak ada. Ya, jenazahnya udah gak ada. Maka orang soleh tadi bingung loh, tadi di sini kok, mana gak ada. Jangan-jangan dimakan serigala, gak mungkin dimakan serigala, ini gak ada bekas jejak serigala di sini kok. Tandanya masih utuh, gak tersentuh siapapun. Dalam kondisi seperti itu, maka ada suara tanpa rupa mengatakan, wahai fulan, kamu jangan bingung. Allah telah mengangkat jenazah anak muda ini. Kami para malaikat yang memandikannya, mengafani dan menyolatkan jenazahnya. Terus ditanya, rahasianya apa? Dijawab, karena suatu hari dia sedekah pada seorang tua. Kemudian orang tua itu betul-betul dalam kebutuhan. Sambil berjalan orang tua tadi kemudian berdoa, ya Allah, sebagaimana anak muda ini membebaskan aku dari kelaparan, bebaskan dia dari siksa api neraka. Karena satu doanya orang tua inilah Allah mengampuni semua dosanya. Ini namanya nafhah. Sesaat tek dapat itu ya, selesai semuanya. Maka jangan pernah meremehkan sekecil apapun kebaikan dalam perjalanan waktu, karena bisa jadi itu nafhah ilahiyah ada di situ. Di situ tuh. Maka nyari itu, jangan pernah merasa puas di jalanan, dimanapun, ketemu siapapun, amal apapun ya. Bisa jadi itu nanti yang menyampaikan kita keridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini barokah, semoga ini manfaat. Demikian, jangan lupa besok malam khatmul Quran di Raudhah sekaligus peringatan mengenang ahli Badar dan malam nuzulil Quran ya. Insyaallah tarawih jam 19.45, kemudian dilanjutkan khatamannya jam 21.30 kurang lebih ya. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi, wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bi halati ومطلع على سرائري ونياتي، اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك، راغب في رضاك، مستسلم لقضاك، فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين.